semuanya. Pojok tengah yang saya cintai. Semua keluarga besar saya. Banyak loh saudara-saudara saya di sini yang berkumpul ya. Selamat malam semuanya. Satu lagu lagi saya buat anda semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.